Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardha wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira ma ba'd. Ayol ikhwah, barakallahu fikum. Rawal Bukhari wa Muslimun. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan dalam kedua kitab sahihnya dari sahabat Abu Abdullah An-Nu'man Ibni Bashir radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma, dari Nu'man Ibn Bashir radiyallahu anhuma qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya perkara yang halal itu sangat jelas. Wa innal harama bayyinun, dan perkara yang haram juga perkara yang jelas. Wa bainahuma, dan di antara keduanya umurun, ada perkara-perkara yang mushtabihat. Yaitu perkara yang di situ samar. Seorang tidak tahu apakah itu halal ataukah haram. Dengan berbagai macam sebab. La ya'lamuhunna kathirun minan nas. Banyak dari manusia yang tidak mengetahui perihal tersebut. Faman ittaqa syubhat, barang siapa yang terhindar, terjaga dari perkara syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, maka ia telah menyelamatkan agama dia dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, dan barang siapa yang jatuh dalam perkara syubhat, waqa'a fil haram, dia jatuh dalam perkara yang haram. Karwa'i, seperti seorang pengembala, pengembala kambing, pengembala unta, yir'a haulal hima, dia memelihara hewan piaraannya, hewan yang ia gembalakan di sekitaran tanah tempat daerah yang di situ terlarang. Yushiku an yaqa'afi, dikhawatirkan ternaknya tadi masuk ke daerah tersebut. Ala wa inna likulli malakin hima, ketahuilah setiap raja itu punya batasan-batasan daerah-daerah larangan. Ala wa inna himallah, ketahuilah batasan larangan Allah ialah maharimahu, hal yang di situ diharamkan. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah dalam jasad manusia itu ada sekumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, kalaulah baik sekumpal daging tadi akan baik pada jasad keseluruhannya. Wa idza fasadat, tetapi jika rusak, fasadal jasadu kullu, akan berimbas, akan rusak pula jasadnya. Ala wahyil qalb, ketahuilah bahwa dia qalbu. Ayol ikhwah, barakallahu fikum. Hadis ini mengandung kepada pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dengan tarbiyah yang sahihah, dengan tarbiyah pendidikan yang benar, yang penuh dengan kejelasan dan keterangan. Di antaranya ialah beliau menyebutkan tentang ahkam. Yang pertama ialah perkara yang halal, bahwa al-halal bayyin, innal halala bayyinun, yaitu kullun ya'rifu. Boleh dikatakan masing-masing orang mengetahui. Kemudian yang kedua, wa innal harama bayyinun, perkara yang haram juga bayyin, kullun ya'rifu, setiap masing-masing orang mengetahui. Yang ketiga, mushtabih, la ya'rifu hal huwa halalun aw haramun. Yang namanya mushtabih, sesuatu yang mushtabih, yaitu seorang tidak mengetahui apakah ini halal ataukah haram. Apakah yang menjadi sebab dan yang melatar belakangi al-ishtibah, kesamaran, ketidaktahuannya, ialah fid dalil, dalam hal dalil. Misalnya, apakah dalil ini sahih dari Nabi ataukah tidak? Hadis ini dikatakan sahih apakah tidak? Tentunya yang semacam ini banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Demikian pula al-ishtibah yang terkait dengan intibaqid dalil alal mas'alah, penerapan dalil pada masalah tersebut. Kalau seorang memiliki kemampuan atau pengetahuan bahwa ini hadis sahih, ini hadis tidak sahih, walhamdulillah, hal-hal yang semacam ini di masa-masa kehidupan kita telah dimudahkan dengan bangkitnya para ulama, kesungguhan para ulama untuk menjelaskan bab ini. Fabarakallahu fikum. Tentunya seorang masing-masing sesuai dengan kesungguhan. Karena Nabi SAW mengingatkan, wa bainahuma umurun, di antara perkara yang sangat jelas tadi, apakah dalam perkara yang halal ataukah dalam haram, itu ada hal yang samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, banyak dari manusia yang tidak mengetahuinya. Kembali mengingatkan bahwa al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat tentunya khairun wa barakah, memiliki andil dalam kehidupan seorang, baik sisi kebaikan maupun keberkahan hidup. Bimbingan ilmu penuh dengan kebaikan dan penuh dengan barakah. Dari situlah Allah Azza wa Jal mengangkat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa darah. Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa sababuhu, sebab Allah mengangkat orang-orang yang diberikan padanya ilmu, itu bukan karena pengetahuan semata, yaitu al-ilmu fahas, tetapi yang dimaksud ialah ilmu yang mewariskan kepada amal. Yaitu di mana seorang termotivasi untuk beramal soleh. Sekian banyak perkara-perkara kebaikan tidak luput darinya. Sementara adamul ilm, luputnya kebaikan karena sebab belum sampainya ilmu kepada kita, menjadi luputnya sekian banyak pahala. Ataukah seseorang dalam kondisi ialah terjadi kesamaran dalam hal penerapan dalil atas masa sebut? Dan kita ulang kembali, berapa banyak kisah-kisah yang kita dengarkan dan kita dapati penerapan-penerapan dalam hal akidah, dah dalam hal ibadah, dalam hal ahkam. Jika hadis tersebut hal yadullu ala hadzal hukm au la yadull, berapa banyak dai-dai yang bertebaran membawa sebuah dalil, seandainya jelas tentang kesahihannya, banyak pula yang kemudian tidak tepat dalam sisi pendalilannya. Dan yang semacam ini, yaqa'u katsiran, terjadi cukup banyak ketika dikembalikan kepada ulama. Dan berapa banyak hal-hal yang muskil, yaitu muskilah yang dijumpai pada sebuah hadis, apakah pertama dalam sisi kesahihan dan kedhaifan, hal yathbut am lam yathbut, apakah hadis ini hadis yang memang benar datang dari Nabi, ataukah kebenarannya dipertanyakan? Apakah yang semacam ini menunjukkan kepada pendalilan yang kita bawa? Maka ahlu sunnah barakallahu fikum dalam hal pendalilan ialah bermula dari mengokohkan pijakan, menjadi dalil terlebih dahulu, mempelajarinya, baru beristidlal bahwa hadis ini misalnya menunjukkan ini, hadis ini menunjukkan masalah ini. Adapun orang yang dalam agama ada nuansanya, di baliknya ada banyak pengikut, sekian banyak masalah terlanjur dia ucapkan, malu untuk kemudian seandainya terjadi sebuah kesalahan dia tarajuk, berusaha menjadi dalil yang menguatkannya. Barakallahu fikum. Itu bukan sya'nu ahli sunnah. Itu bukan perkara yang diajarkan oleh ahli sunnah. Kemudian, al-ishtibah fi mahalil hukum. Hal yantabik hadal hadith ala hadil mas'alah bi'ayniha au la yantabik. Lebih rinci lagi, dalil itu kadang-kadang ada sisi keumuman, ada pula sisi kekhususan. Apakah dalil yang umum tadi bisa diterapkan pada masalah secara khusus? Dari situ para ulama menyebutkan sebuah qadhiyah, sebuah kejadian, jangan terburu-buru jawaban ulama untuk dikiaskan kepada kejadian yang sama yang terjadi pada orang lain di daerah yang berbeda. Karena bisa saja latar belakangnya berbeda, sebabnya berbeda. Sehingga sepantasnya seorang ketika mendapatkan sebuah qadhiyah, satu kejadian, meskipun di sana ada keumuman dalil, untuk menanyakan kepada ahlul ilmi, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla perintahkan, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Masalah wudu, tata cara yang cukup jelas runtutannya, urutannya, kaifiahnya. Masalah salat juga jelas, bagaimana ia harus memulai dan bagaimana salat itu diakhiri, bagaimana gerakannya, bagaimana kaifiahnya. Tapi di sana seringkali diliputi oleh banyak masalah-masalah suatu kejadian yang seorang dalam kondisi itu tidak bisa membawa dalil-dalil yang umum atas sebuah kejadian yang dengannya seorang untuk kemudian mengembalikan perkara tersebut ditanyakan kepada ahlul ilm. Apalagi sampai tingkatannya kepada perkara-perkara bagaimana seorang harus bersikap dalam menghadapi satu kejadian. Seringkali seorang terjatuh belum adanya sebab, salah penggambaran. Dari situ bahwa fahmu as-su'al nisful ilm, memahami soal, memahami apa yang mau ditanyakan, itu sudah separuh ilmu sendiri. Karena kalau kita salah menggambarkan, jawaban juga salah. Dan itu fatal. Barakallahu fikum. Dan itu seringkali terjadi, hal-hal tersebut, ketika seorang terjadi niza, bermakna ketika terjadi perseteruan, melaporkan, menggambarkan. Misalnya dia datang kepada seorang alim, kami mendapati fulan, dia demikian. Atau seorang menggambarkan tentang kondisi dan kejadian yang ada pada masyarakat dengan cara pandang yang ada padanya, digambarkan demikian. Barakallahu fikum. Menghadapkan soal kepada seorang alim itu harus dengan gambaran yang utuh. Jika tidak, maka hal itu menjadi perkara yang fatal. Demikian pula perkara yang di situ terjadi seorang kadang-kadang dalam menghadapi masalah menganggap bahwa ia ada kemampuan, kapasitas dirinya telah mampu untuk mengurai, menghadapi masalah tersebut. Sungguh banyak kisah yang disebutkan oleh para ulama bahwa perkara-perkara yang kadang-kadang telah jelas ketika disampaikan kepada seorang alim, sebagaimana kita kenal bahwa al-barakah ma'a akadirukum, yang namanya suatu keberkahan itu jika dikembalikan ilmu kepada akabir, orang-orang yang telah dikenal tentang ilmu dakwahnya, kiprahnya. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala ketika mengawali hadisnya, yaitu hadis Umar, innamal a'malu binniyat, disebutkan bahwa Ibnu Umar ketika kedatangan tamu dari Basrah, yaitu munculnya fitnatul qadar, pencetusnya Ma'bad al-Juhani, dua orang yang pada Ibnu Umar, Yahya bin Ya'mur, Abdurrahman al-Himyari, para ulama menyebutkan bahwa dua orang ini bukan dua orang yang biasa. Salah satunya hakim, salah satunya dikenal tentang periwayatan yang dipercaya. Tetapi ini qadhiyah, satu kejadian. Dipaparkan kepada Ibnu Umar, dhahara indana qaumun, nampak muncul di kampung kami, di negeri kami, satu kaum dengan menampakkan kepada Islam, yaqra'unul Qur'an wa yusallun, mereka adalah orang-orang yang nampak dalam hal keilmuannya seolah-olah membaca Qur'an, salat, wa yataqaffarunal ilm, bahkan punya perhatian yang sangat kepada ilmu, punya halaqah, punya majlis ta'lim. Tetapi mereka mengatakan, innal amra unuf, urusan tentang kehidupan ini, kejadian kehidupan ini, dikatakan mustanaf, yaitu Allah Azza wa Jal tidak mengetahui sebuah kejadian kalau perkara itu telah terjadi. Bermakna bahwa mereka menggali takdir. Sampailah kepada Ibnu Umar. Disampaikan kepada Ibnu Umar, dan beliau menjawab bahwa sampaikan kepada mereka, ini bari'um minhum wa ha'ula bura'u minna, sampaikan aku berlepas diri dari mereka. Pemahamannya, pemikirannya, keyakinannya, dan mereka pun berlepas diri dari kami. Sampaikan pula bahwa apapun yang mereka infakkan, seandainya emas itu ditimbang seberat gunung Uhud, Allah tidak akan menerima, sampai mereka itu mengimani kepada perkara takdir. Fabarakallahu fikum, pulang mereka membawa ilmu, sehingga kadang qadhiyah-qadhiyah tertentu itu jika dikembalikan kepada ulama, kepada ahlinya, memiliki jawaban yang tepat. Dan jangan dikira bahwa ulama yang mereka itu hidup jauh dari kita, ketika disampaikan pertanyaan kemudian menjawab dalam kondisi jawaban yang di situ kita mempertanyakan. Jangan-jangan nanti jawabannya salah karena tidak langsung melihat. Muncul dengan kaidah-kaidahnya, laisal khabar kal muayanah, bahwa berita itu tidak seperti kenyataan. Kan begitu ya. Ya jelas, ulama itu dilaporin begini karena tidak melihat kenyataannya, jadi ya begitu jawabannya. Subhanallah, tanakus, mulai mengkritisi ulama, mulai tidak percaya kepada ulama, padahal termasuk perihal yang seorang dalam kondisi lebih-lebih di masa-masa banyaknya berbagai macam fitnah itu untuk mempercayakan perkara-perkara kepada ulama. Fiqah, kita percayakan tentang urusan agama kepada ulama, dan ini termasuk salah satu sebab upaya dari kalangan yaitu orang-orang yang mereka dakwahnya kepada tahazzub, kepada kelompok, kepada golongan, menjauhkan para pemuda, menjauhkan kaum muslimin dari adanya keterkaitan dan hubungan dengan ulama. Yang kemudian terjadi, masing-masing berinisiatif, masing-masing bertindak, masing-masing melakukan apa yang menurutnya itu bagus. Tidak bermakna kembali bahwa sesuatu yang wadih, sesuatu yang jelas, itu seorang mengatakan, mari kita tanyakan kepada ulama dulu, perkara sudah jelas. Baik tentang kehalalannya atau kepada keharamannya. Demikian pula bahwa keterkaitan dan senantiasa ada hubungan dengan ahlul ilmi, itu khairun wa barakah. Adanya kebaikan dan juga penuh dengan keberkahan. Maka Nabi SAW mengingatkan, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yaitu mushtabihat, banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Bermakna bahwa banyak yang di situ diketahui dan banyak pula yang tidak diketahui. Karena Nabi SAW tidak mengatakan kebanyakan manusia tidak mengetahui. Bukan demikian. Yaitu dengan mengatakan la ya'lamuhunna aktsarun nas. Tapi Nabi mengatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak dari manusia yang tidak mengetahui perkara tersebut. Wallahu alam, hal itu berbeda dengan ibarat kebanyakan manusia tidak mengetahui. Berbeda antara ibarat dengan banyak dari manusia yang tidak mengetahui perkara tersebut. Sehingga kalau dikatakan kebanyakan manusia tidak mengetahui, berarti sedikit saja yang tahu, kan begitu. Sementara dalam hal ini banyak pula yang tahu tentang bab ini. Para ulama, orang-orang yang mereka dikatakan mengikuti jalannya para ulama. Sebab yang menyebabkan bahwa banyak dari manusia yang tidak mengetahui bab ini ialah qillatu ilmihim, karena sebab minimnya ilmu. Sebab-sebab banyak dari manusia yang tidak mengetahui perkara yang mushtabihat itu karena qillatu ilmihim, sedikitnya ilmu. Ya, didorong, dimotivasi, atau disebabkan karena tidak maunya seorang belajar. Nah, atau yang kedua, liqillati fahmihim, banyak mempelajari tetapi dalam hal memahami banyak yang tidak tepat. Atau taqsiruhum fil ma'rifah, kurang dalam hal mengenal dan memahami perkara tersebut. Lalu kemudian Nabi SAW menyebutkan faman ittaqa syubhat, ai barang siapa yang menghindar dari perkara syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa irdih, maka selamat antara dia dengan Allah, yaitu agama dia. urusan dia dengan Allah terselamatkan. Adapun wa'irdih, kehormatannya antara dia dengan manusia juga terselamatkan. Bukankah sebaik-baik manusia dalam kehidupannya hubungan dia dengan Allah juga baik, dan hubungan dia dengan sesama juga baik? Sementara kita mengenal tentang kondisi manusia, kadang seorang itu hubungan antara dia dengan Allah masya Allah, tetapi hubungan dia dengan manusia rusak, buruk. Kadang pula terjadi pada manusia hubungan dia dengan manusia luar biasa, sampai orang dalam kondisi apa? Terkagum, terkesima, bahkan terkecoh dengan penampilan, dengan kebaikannya. Tapi hubungan dia dengan Allah sangat apa? Buruk. Sehingga Nabi SAW mengingatkan, "Famanistabra'a li dinihi wa 'irdih." Siapa yang terselamatkan, maka selamatlah. Yaitu terselamatkan dari syubhat, dia jauhi, dia hindari, maka selamatlah tentang agama dia, yaitu hubungan dia dengan Allah, dan juga baik dan selamat pula hubungan dia dengan manusia. Wa man waqa'a fi syubhat, tetapi barang siapa yang kemudian dengan bahasa yang sering kita dengarkan, ketika seorang berniaga, seorang terjun dalam dunia, mungkin perbisnisan, muamalah apapun, sulitnya dalam hal kehati-hatian mencari jalan yang lurus, beratnya tantangan, sampai ada istilah-istilah yang itu menjadi keumuman di berbagai macam tempat. Wong yang haram aja sulit kok, kan begitu ya. Nah, barakallahu fikum. Cari yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Seolah-olah penggambarannya bahwa apalagi yang halal lebih sulit lagi. Fa'ayul ikhwah, barakallahu fikum. Hadis Anas bin Malik, ketika Rasul menggambarkan adanya seorang yang dikatakan Ash'af wa Akhbar, pakainya compang-camping, rambutnya kusut, tidak menampakkan penampilan yang di situ apa? Bersih. Karena apa? Yutilu safar. Dia telah melakukan perjalanan yang cukup panjang, safar. Kemudian yamuddu yadayhi, dia mengadahkan kedua telapak tangannya sambil menyeru, "Ya Rabb, Ya Rabb." Kata Nabi, "Anna yustajabulah?" Bagaimana akan dikabulkan? Mashrabu haram, wa makalu haram, wa malbasu haram. Makanan yang dia konsumsi dari yang haram. Demikian pula minuman yang dia minum dari yang haram. Demikian pula pakaian yang dia pakai dari yang haram. Ternyata dalam kehidupan bahwa seorang seandainya memiliki kelembutan hati, kepekaan, demikian pula adanya yaitu seorang ihtisab, berusaha untuk mencari keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, serta seorang dalam kondisi memperhatikan muhasabah, introspeksi diri, maka yang semacam ini sungguh punya pengaruh yang besar. Punya pengaruh yang besar. Disebutkan dalam sebuah riwayat pula dari kalangan tabi'in, bahwa sesuatu hal yang haram dilakukan itu pengaruh dan dampaknya bukan hanya kepada dirinya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, sampai kepada hewan piaraannya. Kadang tidak bisa dijinakkan, sulit dikendalikan. Nah, barakallahu fikum. Wallahu alam, apakah itu bisa dikiaskan misalnya satu kendaraan? Kadang di situ senantiasa mengalami satu kendala. Walaupun dalam hal ini bahwa Rasulullah SAW menyebutkan bahwa asyukmu fi thalath, isinya kesialan, kemalangan, ketidakbaikan itu pada tiga hal. Pada markab, pada kendaraan. Ya, kalau kendaraan kadang-kadang seringkali menjadi perkara yang masalah dalam keluarga, sering terjadi perkara-perkara yang di situ tidak membuat nyaman, banyak masalah, banyak kendala, kemudian banyak menuai kepada petaka, ya dijual. Kadang di situ jika dipegang orang lain, jinak kan begitu. Kendaraan itu kadang-kadang apa? Sial pada orang, tapi dipegang orang lain tidak menjadi kesialan. Para kawatu. Kadang juga rumah, al-maskan. Rumah juga begitu. Ditempati berbagai macam perkara-perkara sering terjadi. Maka seperti itu juga diperbolehkan, dijual. Juga istri. Ya, kok istri jangan dijual? Barakalatikum. Istri. Kadang tingkatannya, kalau memang sulit diarahkan, sulit dibimbing, dan membahayakan agama kita, boleh kemudian kita melepas. Tetapi dengan tahapan-tahapan. Ya, kadang jangan kemudian memunculkan kepada egoisme. Bimbingan, arahan, belum melakukan sebuah bimbingan, belum kepada penyampaian, seolah kita sudah menyimpulkan. Karena apa? Arba'atun minasyakawa wa arba'atun minasa'adah. Ada empat yang dikatakan menjadi pertanda kepada kebaikan, keberuntungan. Dan juga ada empat yang menjadi pertanda kepada perkara asyakawa. Yaitu perkara ketidakbaikan. Di antaranya ialah disebutkan tentang al-mar'atu salihah. Wanita yang salihah, istri yang salihah. Banyak seorang dalam kondisi tidak menempatkan kadar seorang wanita yang salihah di rumahnya. Maka bisanya apa itu? Cuma di rumah aja. Kan begitu ya. Padahal masya Allah mar'atu salihah. Sementara namanya laki-laki, itu kan di antara dua hal. Ima dia tetap berada di rumah atau safar. Kan begitu. Namanya orang, terutama laki-laki, itu dua hal itu. Ima dia di rumah, ima dia safar. Di rumah mungkin dia bisa mantau. Istri saya di rumah, tidak buat apa. Nah kalau safar, gampang ada HP kok. Subhanallah, HP, ditanya misalnya, nah, di mana? Sekarang ini, oh saya di rumah, padahal masya Allah di mana dia kan begitu ya. Kan gampang untuk mengelabui. Tapi seorang wanita yang salihah, dalam kondisi dia menjaga rumahnya, harta suaminya, titipan sang suami, anak-anak dijaga, bagaimana dididik, diayomi, dijaga. Lah kalau kemudian kita meninggalkan seorang wanita yang tidak baik, apa jadinya anak-anak? Apa jadinya di rumah? Naam. Barakallahu fikum. Itulah diantaranya di mana Rasulullah SAW memberikan rambu-rambu di awal kali seorang ketika memasuki dunia apa? Pernikahan. Yaitu untuk memilih seorang wanita yang padanya ada agama. Meskipun beliau memberikan tentang perihal kecantikan, tentang hartanya, tentang nasabnya. Karena memang pada kecantikan itu mendorong bagi seorang untuk apa? Kelanggengan dalam keluarga. Artinya kan banyak pihak-pihak yang kadang-kadang seorang dalam kondisi membanding-bandingkan. Istri saya kok jelek begini ya? Carilah yang cantik kan begitu ya? Makanya seorang dalam kondisi apa? Berupaya, walaupun dalam hal ini ialah relatif. Sebagian orang mengatakan ini yang cantik, orang mengatakan itu jelek. Orang mengatakan jelek, padahal itu sudah paling yang cantik. Barakallahu fikum. Sehingga dalam hal ini ialah jangan kemudian seorang kondisinya ialah menyandarkan kepada perkara-perkara yang sesungguhnya keindahan sesaat. Cantik itu di awal, namanya orang paling cantik, kan di awal. Lama-lama dalam kondisi kalau sudah tua, apa jadi cantik? Kan begitu ya. Barakallahu fikum. Jadi Rasulullah membimbing, fakhtar dzatuddin. Pilihlah yang dia itu kuat dalam sisi apa? Agama. taribat yadak, menguntungkanmu. Kemudian juga termasuk tanda-tanda keberuntungan ialah al-markab al-hani, tunggangan yang melegakan, yang nyaman. Barakallahu fikum, tidak identik dengan baru. Bisa saja satu kendaraan yang baru bermasalah, tidak nyaman. Nah, kemudian al-maskan al-wasi', tempat yang luas, melegakan. Kadang mungkin dalam sisi bangunan itu kecil, tapi apa? Luas. Dan namanya luas itu kelapangan dada. Namanya luas, kelapangan dada. Barakallahu fikum, sehingga seorang senantiasa memperbanyak dalam mensyukuri berbagai macam kebaikan-kebaikan yang disebabkan karena satu keilmuan, yaitu apa? Ilmu agama. Dari sisi ilmu agama. Kemudian yang keempat ialah al-jaru soleh, tetangga yang soleh, punya dampak dan punya pengaruh besar. Maka dari itu kita hendaknya dalam kondisi betul-betul apabila menempati satu tempat rumah, berupaya untuk menjalin hubungan dan menjadi tetangga-tetangga yang baik. Karena itu sangat mendukung. Sangat mendukung. Seperti tadi yang dikatakan, digambarkan bahwa kadang dalam posisi safar, tetangga-tetangga baik yang soleh itulah yang akan ikut membantu dan menjaga kondisi keluarga kita. Bermakna kadang kita tenteram dalam hal meninggalkan keluarga kita. Betapa sulit dan betapa seorang dalam kondisi kekhawatiran jika kemudian tetangga itu adalah tetangga yang buruk, yang kemudian senantiasa mengganggu, senantiasa tidak membuat tenteram. Kita kembali kepada riwayat waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang jatuh dalam perkara syubhat, maka dia pun jatuh dalam perkara yang haram. Hal ini bisa mengandung kepada bahwa seorang yumaris, yaitu terus terulang dan terulang kehidupannya diliputi, ataupun kehidupannya seringkali berinteraksi dengan hal-hal yang bersifat apa? Syubhat. Wala yantabih, dan seorang dalam kondisi tidak terjaga, yaitu dia dalam keadaan tidak memperhatikan. Dan itu seringkali yang menjadi sebab. Kadang-kadang seorang sudah mulai ngaji, sudah mulai baik, tapi dalam hal muamalah dia tidak memperhatikan. Ditegur, kemudian dalam posisi tidak menjadikan teguran tadi sebagai manfaat. Lalu dalam kondisi seperti itu, seorang kadang-kadang merasa malu, merasa malu. Yang akhirnya, dengan hal itu, selangkah demi selangkah, bukan semakin mendekat kepada ilmu, semakin menjauh. Saya kok malu ya, dengan begitu kalau kemudian kumpul dengan ikhwan-ikhwan. Jauh, semakin jauh, semakin jauh. Akhirnya, subhanallah, pakaian-pakaian yang dulu dia pertahankan, penampilan-penampilan dulu yang sempat dia pertahankan, ya mohon maaf misalnya dengan memanjangkan jenggot, dengan pakaian yang sudah tidak musbil lagi, karena sebuah muamalah. Barakallahu fikum, satu persatu dalam kondisi seorang tidak mau menghindarkan dari perkara syubhat. Tetapi barakallahu fikum, seringkali pula seorang dalam kondisi yumaris, terus justru dalam perkara syubhat dia jalan tanpa dia sadari bahwa hal seperti itu kadang mempengaruhi dalam apa? Keteguhan, kekokohan, keistiqomahan agamanya. Jadi itulah seorang mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Perasaan malu, perasaan tidak apa, tentram, perasaan seolah-olah tidak tenang, yang akhirnya semakin menjauh, yang wal'iyadubillah kembali kepada asalnya. Tidak lagi beragama, sholat pun dia tidak menjaga lagi. Nah, barakallahu fikum, kenikmatan. Kenikmatan ukhuwah, persaudaraan. Kenikmatan dalam hal seorang bertangga. Lebih-lebih tadi, bahwa istri yang solihah mengingatkan kepada sang suami. Begitu pula seorang suami yang solih mengingatkan kepada istri. Keduanya, jika terjadi kesolehan, bermanfaat besar bagi sang anak. Barakallahu fikum. Dan berbagai macam keselamatan itu seringkali terjadi pada anak-anak kita karena kesolehan kedua orang tuanya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan karra'i seperti seorang pengembala. Apakah dia pengembala unta, pengembala sapi, ataupun pengembala kambing. Di sana ada hadis yang menyebutkan tentang al-din, kelembutan itu pada ra'il ghanam, pada orang-orang yang mereka itu memelihara, atau pada pengembala kambing. Adapun al-qaswah, demikian pula perkara yang dikatakan yang mengandung kepada kekasaran, ghalidah, ghilbah, kadang seorang dalam kondisi kasar, itu pada ri'ayatu al-ibil, pada pengembalaan apa? Ibil, onta. Karena begitu onta itu tidak bisa dilembuti, harus dengan kekerasan. Itu kadang mewariskan. Kambing, barakallahu fikum, mungkin tidak pernah ada cerita yang namanya orang mengembala kambing itu pakai cengeti. Kan begitu. Coba perhatikan, orang ketika mengembala kambing boleh dibilang tidak membawa cengeti. Kenapa? Kambing dengan kelembutan. Tidak perlu dipukul. Itu mewariskan. Barakallahu fikum. Gimana? Tempera kambing? Nah, jadi adanya kelembutan. Qara'i yar'a haul al-hima. Yala haul al-makan al-mahma. Di tempat-tempat yang di situ dijaga, dibatasi, dipagari. Tidak boleh. Warning kan begitu ya. Tidak boleh masuk ini. Hati-hati. Daerah steril. Daerah yang tidak boleh dimasuki siapapun. Nah, kalau sekitaran itu kita memelihara, ada kekhawatiran. Yushiku an yarta'afi. Dalam sebagian, yushiku an yaqa'afi. Dikhawatirkan seorang bisa menyebabkan hewan piaranya tadi masuk ke dalamnya. Qala anna wa inna li kulli malakin hima. Setiap raja itu punya apa? Hudud, punya batasan. Punya daerah apa? Wilayah kekuasaan. Kemudian ala wa inna himallah maharimah. Ketahuilah bahwasanya himallah maharimah, yaitu hal-hal yang Allah haramkan. Oleh karena itu, dalam ayat, jika kita mau mencermati, Allah Azza wa Jal, kalau dalam hal kebaikan, dalam hal perintah, Allah Azza wa Jal melafadkan, tilka hududullah, fala ta'taduha. Setelah menyebutkan hal-hal yang Allah perintahkan, yang diwajibkan, yang dianjurkan mengerjakannya, itu konteksnya, itulah ketentuan Allah. Jangan melampaui batas. Begitu. Jadi kalau dalam hal kebaikan, jangan kemudian seorang itu apa? Semangatnya kelewatan. Dengan disilakan hulu, berlebihan. Tilkah hududullah. Itu hukum-hukum Allah. Misalnya dalam hal sholat, dalam hal puasa, dalam hal sedekah, jangan melampaui batas. Fala ta'tadu. ashaduha. Adapun dalam hal maharim, hal yang Allah haramkan, berbeda. Tilka hududullah, fala taqrabuha. Itu hukum Allah. Itu hal yang Allah haramkan. Jangan kamu mendekati. Jangan kamu mendekati. Dan sering siyak yang ada pada Al-Quran terhadap hal-hal yang Allah haramkan, jangan sekali-kali kamu dekat. Mendekati barang tersebut. Mendekati perbuatan tersebut. Itu himayah. Penjagaan yang luar biasa. Jangan sampai seorang dalam kondisi jumud. Misal ayat, wala taqrabu zina. Jangan kamu mendekat-dekat kepada perkara zina. Yaitu wasail yang menghantarkan kepada perkara zina. Perkara-perkara yang menghantarkan kepada perzinaan. Jangan kemudian jumud. Yang enggak boleh kan mendekati kalau berbuat. Kan begitu. Allah musta'an. Lah kalau mendekat saja tidak boleh, mimbabi aula. Lebih-lebih seorang melakukannya. Kan demikian. Itu namanya himayah, penjagaan. Karena memang manusia itu perlu dijaga. Ibaratnya kalau kita itu di rumah, anak-anak kan begitu ya. Oh, sudah jendelanya dikunci, kan begitu ya. Pintunya dikunci supaya gak keluar main. Ada aja kan begitu ya. Anak-anak belajar, sudah dipagari. Ya. Loncatlah mereka. Kan. Perlu bimbingan. Manusia. Rambu-rambu. Gak apa-apa kok sedikit. Ya. Kan begitu. Namanya rambu-rambu. Padahal ketetapan rambu-rambu itu sudah ada apa? Sudah ada di situ pembelajaran. Jangan mendekat. Hati-hati kan begitu. Barakallahu fikum. Ala in wa inna fil jasadi mudghatan atau mudghatan. Ketahuilah pada jasad manusia itu ada mudghah. Pada jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Jika baik, akan menjadi baik jasad orang tersebut. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau rusak akan rusak pula. Ala wahya al-qalbu. Ketahuilah bahwa hal itu ialah qalbu, yaitu hati manusia. Ayol ikhwah, barakallahu fikum. Qillatu al-faham, demikian pula qillatu al-ilm, demikian pula taksir dalam hal tadabbur. Seorang dalam kondisi minimnya ilmu, demikian pula minimnya pemahaman, demikian pula kurangnya dalam hal memperhatikan makna-makna yang ada pada Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikatakan menjadi sebab seorang terancukan dalam satu perkara. Oleh karena itu, sebuah perkara yang rancu itu segera untuk kita kembalikan kepada orang yang berilmu. Bahasanya jangan diopeni, kan begitu ya. Jangan dipertahankan. Segera untuk kita mencari apa? Solusinya kepada orang yang berilmu. Karena itu mengkhawatirkan, menyeret kepada perkara yang dikatakan apa? Haram. Yushiku an yaqafi au an yartafi. Lebih-lebih, perkara yang sangat fatal ialah su'u al-qasd. Kalau seorang bagus pemahamannya, tepat, tapi jelek tujuannya. Jadi orang itu kadang-kadang pintar. Pahamnya bagus. Bahkan dia orang yang apa? Luar biasa. Nampak energik. Dalam hal apa? Memahami kitab dan sunnah. Tapi punya tujuan yang rusak. Misal. Tahu bahwa dalil ini dalil yang apa? Menguatkan pendapat apa? Lawannya. Tapi tujuannya apa? Saya ingin jatuhkan. Kan begitu ya? Saya ingin agar orang ini tidak ada di sini. Saya agar atau menginginkan bahwa orang ini tenggelam. Kan begitu. Ditelan bumi. Tujuannya rusak. Ini jahat. Ini hal yang membuat seorang terhadap mustabihat Makanya dikatakan Syekh Muhammad bahwa kadang orang awam yang dalam tingkat pemahamannya itu sangat bodoh sekali paham, tapi orang yang jelek tujuannya, jelek niatannya tadi dengan hal-hal yang jelas, karena tujuannya apa? Intisar biqauli, ingin membela-bela pendapatnya walaupun salah, nyata-nyata salah. Saya tahu sebenarnya ayat ini seperti Anda yang dalam pemahamannya. Tapi kan begitu ya. Tapinya ini menjadi apa? Panjang. Itu yang disebutkan para ulama bahwa termasuk perkara yang terbesar, yang paling bahaya dalam bab sebab-sebab jatuhnya seorang kepada al-umur mustabihat, hal ishtibah, hal yang tidak jelas bagi dia. Sementara dalam perkara tertentu, dalam perkara ini bahwa difahami oleh orang yang mungkin baru belajar, tetapi karena buruknya, jeleknya tujuan, menjadi perkara yang di situ samar bagi dia. Ya, bahasa kita ngayal kan begitu ya. Nah, tapi orang ngayal ini berat. Pokoknya berat. Sementara itu yang umum. Umum yang terjadi, orang membawa agama dengan istilah ya pokoknya. Kata kiai pokoknya, kan begitu ya. Barakallahu fikum. Sekira demikian perihal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Dan semua tadi tentunya akan membawa kepada islahu al-qalb. Demikian pula barang siapa yang senantiasa memperbaiki pada kalbunya, jawarih itu akan mengikuti. Jawarih itu akan mengikuti. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini memberi manfaat dan berguna bagi kita semua. Jazakumullah khair. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.